Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ma'ashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus mengaruniakan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-18 daripada bulan Ramadan. Semoga hari-hari yang telah lewat dari berbagai macam bentuk ibadah dan amal soleh Allah terima di sisinya sebagai bentuk amal soleh yang memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang artinya dengan itu bahwasannya 2 hari lagi kita akan masuk pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, di mana di hari-hari itu, di malam-malam itu, di hari-hari terakhir ini, Allah khususkan lagi daripada keistimewaannya daripada hari-hari sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi keistimewaannya kepada hamba-hambanya as-sha'imin al-mu'minin, hamba-hamba yang selalu berpuasa, yang mana mereka berpuasa dikarenakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah istimewakan lagi dengan Allah sediakan berbagai macam keutamaan, dengan Allah sediakan berbagai macam kekhususan, Allah sediakan di sana berbagai macam bentuk ganjaran yang berlipat ganda, yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya di antara hari-hari yang ada itu, di 10 hari yang terakhir, di antara bentuk keistimewaan dan kekhususan di hari-hari itu adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam meningkatkan lagi kesungguhannya dalam berbagai macam bentuk ibadah yang tidak beliau laksanakan di hari-hari selain di hari itu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabiah, dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, anna nabiyya alaihi salatu wassalam kana yastahid fil ashr al-awakhir ma la yastahid fi ghairihi. Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersungguh-sungguh meningkatkan lagi kesungguhannya, menambahkan lagi kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di 10 hari terakhir daripada hari-hari selainnya yang tidak beliau laksanakan berbagai macam bentuk ibadah di hari-hari sebelumnya. Demikian pula ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan juga oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam muslim rahimahumullah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam jika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan mizarnya, mengencangkan sarungnya sebagai bentuk kinayah beliau menjauhi daripada istri-istrinya. Demikian pula beliau menghidupkan malam-malamnya serta beliau membangunkan keluarganya di malam-malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kenapa beliau tingkatkan ibadah tersebut di malam-malam terakhir ini? Hal itu tidaklah dikarenakan keutamaan yang amat sangat besar di malam-malam terakhir tersebut. Maka ini sebagai dalil bukti akan keistimewaan di 10 hari terakhir tersebut, sehingga beliau bersungguh-sungguh menambahkan lagi ibadahnya di malam-malam itu, tidak sebagaimana pada malam-malam yang sebelumnya. Demikian pula beliau mengencangkan sarungnya dan beliau membangunkan keluarganya untuk tafarruq fil ibadah, untuk konsentrasi dan fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan sisa daripada bulan Ramadan, hari-hari terakhir di bulan Ramadan, yang mungkin saja kita tidak akan mendapati, tidak akan menjumpai lagi bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi kita yang beriman dan berakal untuk memanfaatkan, demikian pula untuk meningkatkan daripada hari-hari, sisa hari yang ada ini, untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Demikian pula kekhususan, keistimewaan yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang tidak Allah berikan pada hari-hari yang lainnya daripada hari-hari 10 ini, adalah Allah khususkan untuk melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan ini secara khusus di 10 hari terakhir dari bulan-bulan Ramadan ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pun juga demikian sebagai dalil akan kekhususan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut, Allah khususkan ibadah yang khusus daripada ibadah i'tikaf, yaitu berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berkonsentrasi, untuk fokus melaksanakan berbagai macam amal ibadah, berbagai macam amal saleh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksud daripada itu adalah untuk agar kita memotong dari berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawiyah yang bisa melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melalaikan kita daripada akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ibadah i'tikaf merupakan perkara yang sabit, merupakan perkara yang pasti dan jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyentuh mereka, janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini merupakan perkara yang sabit berdasarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun perincian-perincian hukum tentang masalah i'tikaf bisa kita pelajari dalam bab i'tikaf pada kesempatan yang lain, atau pada majlis yang lain, ataupun juga pada kitab-kitab yang ada. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara keistimewaan dan kekhususan yang Allah sediakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu di sana ada malam Lailatul Qadar, malam yang ma'rufah, malam yang amat sangat dikenal oleh kaum muslimin, malam yang amat sangat terkenal dan amat sangat dikenal oleh umat Islam ini. Malam yang di sana amat sangat banyak keutamaan yang amat sangat besar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula malam yang di sana turun temurun para malaikat, yang di sana pun demikian keselamatan dan kesejahteraan Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Inna kunna munzirin fiha yufradu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkannya, telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan barakah, di malam yang penuh dengan kebaikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga pada malam Lailatul Qadar ini, selain di sana banyak berbagai macam keistimewaan dan keutamaan, pun juga di antara keistimewaannya adalah Allah turunkan Al-Qur'anul Karim ke muka bumi ini, yang di sana banyak berbagai macam petunjuk bagi umat manusia ini, banyak barokah daripada Al-Qur'anul Karim sehingga Allah istimewakan turunnya di malam Lailatul Qadar tersebut. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan kepada manusia ini. Kemudian kata Allah, sebagai bentuk keistimewaannya secara khusus di malam Lailatul Qadar yang terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu ditetapkan, dicatat, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam urusan manusia ini, segala macam apa yang terjadi di muka bumi ini, di semesta alam ini. Bikulli amrin hakim, berbagai macam bentuk ketetapan yang penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang amat sangat dalam dan amat sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat, ditetapkan takdir makhluk hidup ini, semua yang ada di semesta alam ini, catatan per tahunnya sebagai bentuk aplikasi daripada catatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauh Mahfuz. Dicatat dan ditetapkan di sana akan nasib manusia ini, akan rezeki manusia ini, akan ajal manusia ini, dan segala macam hal dan ihwal manusia di muka bumi ini selama setahun tersebut. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di malam itu, marilah kita banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita pribadi, keluarga kita, demikian pula manusia secara umum, dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam bentuk malapetaka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam segala macam bentuk musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kenikmatan karunia yang amat sangat agung dan amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyediakan tempat ini, rumah Allah ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di hari-hari ini, di bulan Ramadan ini, alhamdulillah bifadlillah, hanya dikarenakan keutamaan Allah, hanya dikarenakan rahmat dari Allah taala semata, kita dapat melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah di rumah Allah ini. Kita dapat melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh di rumah Allah ini, daripada qiyam Ramadan, salat tarawih. Demikian kita pula pun menyebarkan berbagai macam bentuk iftar kepada kaum muslimin dan berbagai macam bentuk amal ibadah yang lainnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Quran, dan berbagai macam bentuk ibadah yang lainnya. Yang ini semua bisa kita laksanakan. Berbagai macam bentuk ibadah ini bisa kita kerjakan dengan penuh nyaman dan ketenangan, dengan penuh tuma'nina dan khusyuk, dengan penuh kedamaian, dan tidak ada kegaduhan, demikian tidak ada keributan. Walhamdulillah. Yang artinya pun juga demikian, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya untuk kita syukuri bersama dengan memanfaatkan, dengan meningkatkan lagi berbagai macam bentuk amal ibadah di rumah Allah ini secara khusus. Sehingga berbahagialah, dan marilah kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah, dan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk meningkatkan ibadah kita di rumah Allah ini secara khusus dengan berbagai macam bentuk amal saleh, sehingga ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dengan kenikmatan Allah ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan Allah ini. Maka sungguh amat sangat disayangkan, amat sangat disayangkan bagi mereka-mereka yang tidak memanfaatkan kenikmatan Allah yang amat sangat agung ini, yang amat sangat besar ini. Sungguh dia berarti telah menyia-nyiakan kenikmatan tersebut. Daripada tarawih bersama ahli sunnah, daripada tilawatul Quran, duduk di majlis ilmu, demikian pula berbuka bersama dengan ahli sunnah, orang-orang saleh, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat sangat yakni tidak bersyukur. Demikian pula tidak mengambil manfaat, tidak mengambil fursah daripada keutamaan Allah ini. Orang-orang yang meninggalkan keutamaan ini, orang-orang yang meninggalkan anugerah kenikmatan tersebut, iyadan billah. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara khusus di hari-hari terakhir ini, daripada sisa bulan Ramadan ini, sekali lagi marilah kita meningkatkan dan meningkatkan lagi berbagai macam bentuk amal ibadah kita, daripada tilawatul Quran, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada sedekah, demikian pula banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir ini, di malam-malam terakhir ini, yang mungkin saja kita tidak menjumpai bulan Ramadan yang berikutnya di tahun yang akan datang, sehingga ini bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Demikian pula agar kita bisa tinggalkan berbagai macam gangguan-gangguan duniawiyah yang bisa menyibukkan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam gangguan duniawiyah yang bisa menyibukkan kita daripada akhirat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.